Aku bacain puisinya Widji Thukul. Widji Thukul itu anak tukang beca. Dia lahir 26 Agustus 1963. Dia putus sekolah dari Sekolah Menengah Karawitan tahun 1980 karena tidak punya biaya. Kemudian dia bekerja melewati berbagai pekerjaan tidak tetap, pernah jadi tukang koran, tukang semir, dan buruh harian. Selain itu dia juga membaca puisi keluar masuk kampung. Sajak-sajak Widji Thukul lahir di desa Kalangan, Solo. Di desa itu dihuni oleh buruh, tukang beca, kuli, dan orang-orang yang tidak diperhitungkan pendapatnya di masa otoritarian Soeharto. Oleh penguasa, karena sajak-sajaknya dia dimusuhi. Karena itu, di bulan Februari 1998, dia dihilangkan secara paksa. Sampai hari ini, keberadaan Widji Thukul tidak diketahui. Aku bacakan puisi pertama ya. Saya pilih ini karena terinspirasi oleh DPR yang dia membetulkan gedung DPR-nya yang miring seharga 1,8 triliun. Tahu nggak? Puisinya judulnya Suara dari Rumah-Rumah Miring. Di sini kamu bisa menikmati cicit-cicit di dalam rumah miring ini. Kami mencium selokan dan sampah. Bagi kami, setiap hari adalah kebisingan. Di sini kami berdesak-desakan dan berkeringat bersama tumpukan gombal-gombal dan piring-piring. Di sini kami bertubuh dan melahirkan anak-anak kami. Di dalam rumah miring ini, kami melihat matahari menyelinap dari atap ke atap, meloncati selokan seperti pensiun. Radio dari segenap penjuru tak henti-hentinya membujuk kami, merampas waktu kami dengan tawaran-tawaran, sandiwara obat-obatan, dan berita-berita yang meragukan. Kami bermimpi punya rumah untuk anak-anak. Tapi bersama hari-hari pengap yang menggelinding, kami harus angkat kaki. Karena kami gelandangan. Solo, 8 Oktober 1983.